Berapa puluh tahun lalu, beta masih kecil. Beta ingat tempo itu, mama gendong beta. Sambil mama bakar sagu, mama menyanyi buju-buju. Lah sampai besar begini, beta sing lupa mama. Si oh mama, beta rindu mau pulang. Si oh mama, mama sulia kurus lawangi. Beta balong balas mama, mama pun capek sedulu. Si yo tete manis, jaga beta pun mama. Berapa puluh tahun lalu, beta masih kecil. Beta ingat tempo itu, mama gendong beta. Mama bakar sagu, mama menyanyi buju-buju. Lah sampai besar begini, beta sing lupa mama. Beta rindu mau pulang. Si oh mama, mama sulia kurus lawang. Beta balong balas mama, mama pun capek sedulu. Si yo tete manis, jaga beta pun mama. Si yo tete manis, jaga beta pun mamae.